lagi rasa curiga. Cukup cinta yang ku minta, dan takkan pernah ada cinta yang lain, cinta yang lain. Ku berikan semua cinta tanpa ada rasa ragu. Ku hadirkan semua rasa yang terindah di jiwa. Semua